أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة تويك ليك كسوج فائدة إذا كانت الأرض رخوة تتكلا أنا أبو بومي نيكو كان أرو يتوى مرحمي تعيان الشقو مكان رمانيا تأبو السيجاران di mana-mana tanehna maruhmuy dijieun kakawen bae di tengah kos kali sekungaran antaran lamun dijieun digigir pasti ambruk wa iza kanatil ardu yabisatan lan tatkala ana opo bumine iku kang aking teas jaza seku walahdu maka wenang opo sigaran lan lahat baluk. Namun memang tanah nagaring maka silahkan deknyen kakalen di tengah atau deknyen kubur baluk baik. Cuman walah du afdolu lan utawi lahat iku kang lewih utama ngan nyen baluk lewih utama dimana keteranganana li hadisi Allah dulana wasyakuli gaidina karena ngalirik hadis Allah du utawi baluk ikut tetep kadue yang sun sadaya lan utawi sigaran ikut tetep kadue lian sun sadaya cik Kanjeng Nabi kubur baluk yang urang para muslimin namun sekul igairina yang para kafirin kafirin mentaknya nama ditenun di tengah. Cuman wali analah da sunni ali rasulihi dei lan kena satuhune baluk iku dendam malyalah da kadue Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul ge ditendena di baluk. Jadi makomna di liangan ka sisi kos urang gitu. Urang kos Kanjeng. Akhtarahullahu linabihi lan milihu ing Kanjeng Rasulullah sallallahu gusti Allah linabihi. Kedua Nabi ni Allah sallallahu alaihi wasallam hai suja'a rajulu waktu ni teka siapa yang lanang alazi ulhidu kang adang malahad ya lazi goblar rajul inggalam sadurungi wong lanang alazi asuku kang adang sigaran ya rajul ayah hiji jelemah nyin kubur baluk memeh anjena nyin seku. Kemudian Kanjeng Rasul ngaheuhan waqad ba'atsa sahabatu fi talabihim dan teman ngutus apa sahabat ing dalam nyu prihe karone ar-rajul ladzi ulhidu lan rajul ladzi yasuku jadinya ku sahabat diteangan kemudian dikitu taros nah adalah nu dipilih jang urang mah sakumaha Kanjeng Rasul nyarios adalah di sisi sakula nadai sakudai kuaya farawan tah ngeduk ya si wong fiwasatil kobring dalam tengah kuburan kanahri kaya kakalen ada sakuma ngeduk di tengah kubur kos kali ayubna jani bahu lenden bangun lenden adegen opo lambung rorone ya saku sisina kena nangtung maksudna gitu. Jadi di jero kubur kemudian jang mayit digali deui di tengah kos kali. Didinya lah wayudaul mayitu bainahuma lan den teleh apa mayit ing dalem antarané karone jani bahu. Aya dua sisi berarti ditenden di tengah geus ditena wayuskopu lan den turuban. Dan den payonan dan den turuban ya mait bil hajari kalawan batu di luhurna ditenden batu yuhalu alaihi turab lenden urugan ing atas kubur opo aturan turu lenden turub gan ing atas kubur opo aturobu lebu ya netane didinya lah wajarol amalu bihi ala nafi makatalan berjalan opo ngamalkan bihi kalawan saku alana indalam waktu iki fi makata indalam Mekah. Di Mekah mah kos kitu kula pernah ngahadiran sebab di Mekah masa kuburan mungkin puluhan atau belasan jelema minimal 5 jelema. Sup hiji di tengah geus diliangan ditendenan batu di luhur, batuna geus aya paranti mayitan tadi luhur. kalamun aya deui diteundeun deui di dinya teh plek bae di batuan deui di luhurna teh geus aya paranti maitan di luhurna teundeun deui di dinya jadi ditutupan kitu lolongkrang di jerona terus ya, tergantung kumaha jerona kuburan geus dibangun geus dirapihan sisina kos di tembok lantaran batu di Mekah mah ya, sekali-sekali urang ningali nguburkeun di Mekah abeh lain sekedar cerita. Kula geus teu maksud neuleu sabenerna mah ngan pas ziarah ka makam Siti Khadijah. Nah, di dinya aya nu keur ngubur langsung ningali oh kos kitu. Di Madinah pernah ningali sarua bae dibake nu ngubur teh kos kitu jero ka jero, nah ditendeun di tengah tutupan make batu. Mayitna aya deui di luhurna teh tutupan deui make batu tendeun deui teh kitu. Yilah jarul amal bihi al-anafi makata asana diurang mah kebal-kebal ge kos kitu. Lantaran perumahan terus dibangun dibebas-bebaskeun pakuburanana henteu dipersiapkeun. Ketika dipersiapkeun kurang memenuhi kapasitas. Lantaran perumahan mungkin sabaraha unit berarti jelema loba pakuburanana leutik. Berarti kan dikondisikan seperti eta kajian kukumah ke ujung-ujung nama. Kecuali nu daek dibawa ke Lampung. Di Lampung mah lega keneh geus di ditu ngahiji jeung monyet, ngahiji jeung nah. Oh masalah aja geus paeh ieu. Walah aduh ayah parola nu tawilah adi ku entang ngeduk ayuh faro. Ku entah dikeduk opopi aspalil gobring dalam leuwih asor-asor kubur mimayali. Ing barangkang nyanding ya ma'al giblata ing kiblat hufrotan tasyu'ul mayita kalawan kedukan kangamot ya hufroh ing mayit lamun lahdu ngarana iya digali dihandapen kubur panghandapna arah ka kiblat di urang ma arah kiblatna ka kulon jadi dikeduk saukuran mayitna mun mayitna segede habib rozak letik letik bae mun mayitna gede gede doi gitu bae tah ngke wayusadul lahdu bilabim dan den pepet opolahad kalawan bata mentah didinya diganjel ku bata mentah sok disebut gelung atawa diditu mah langsung bae geus ku bata-bata mentah mun aya mun eueuh ku padung padungna di urang mah atuh awi atawa kayu idenya geus beres diganjel make bata mentah ulah kabatur bae pikiran urang bakal geus kitu eta kara yeuh ieu mah mikiran batur bae urang mah nerima shalawat shalawat babon eta urang nu bakal dikitukeun ya Allah wa alu alaihi turab lenden urugkeun ninga geus kubur opo lebu ya karim jarul amal bihalana fil madinah lan lumal opo lan lumal ko opo jalan opo migawe bihi kalawan lahad ing dalam waktu iki ing dalam madinah yang menarita mungkin ayeuna ge aya nu kitu aya lain tapi nu kukula kasaksian di madinah ge tetep sarua jeung di mekah praktis bareng wali muslimin Allahu a'lam bissawab.